kafir itu adalah syirik. Orang bersyirik pada Allah Ta'ala, terutama kafir dulu, kafir learning, balik sana syirik, lajak balik sana syirik. Kafir dulu ada Tuhan. Kafir lah ni tak ada siapa Tuhan. Termacak. Termacak saya tak temu. Gelak. Cari-cari-cari gelak. Termacak. Kafir dulu temu sekadar kata, Allah Ta'ala menjadikan kakara semua ni. Ya panggil kafir yang berimej secara turun-temurun, tak ada wahyu mahidup pipin dia. Jadi orang Mekah tu duk pakar pegangi hak Nabi Ibrahim itu. Pegangi tu tu sekak kata Tuhan jadi itu nyetah pun hak tu, tak layu hak tu. Patut sembah Tuhan tu nyepunuh, punuh cara sembah Tuhan punuh. Mari masuk beralot punuh. Jadi tauhid rububiyah tak ada punah mana. Hak Nabi Ibrahim tanya, Nabi Ismail hubung pula, tak ada punah hak tu. Punah tak banyak. Tapi tauhid ubudiyah punah. Bermari siapa jamilah ni, rububiyah pun punah juga. Tauhid dan ni, rububiyah pun tak ada. Siapa jadi langit, jadi sendiri. Oh, nyegi jauh. Orang zaman dulu, siapa jadi langit? Allah. Siapa waktu hujan? Allah. Siapa menghidupkan yang mati? Allah. Orang zaman dulu. Ya punah tak teruk masa tu. Loning punah acil bo acil tak serupa. Tak macak baru. Tak macak ni. Saya dah banyak banyak kali dah. Tak macak ni adalah sebagai tanda besar akan keesaan Allah. Dalam dunia ni ada dua puak. Satunya orang mari tupai Tuhan. Yang kedua orang tak tupai Tuhan. Orang tak kenal, tak baca ajaran Tuhan. Dia kata tak macam. Mana kata? Jadi sendiri dia. Tanda kata tak ada kitab dalam dunia ni. Duk royak kata. Lain pada Allah Ta'ala. Atau mana-mana ajaran yang Tuhan lain ke. Yang bukan Allah. Mari duk jadi langit ni tak ada. Tak ada. Tak ada kitab lah dunia ni. Royak kata lain pada Allah, Tuhan bernama Allah, jadi langit tak ada. Itu dalil kata ni dah duk cari ni. Orang lain kafir ni setuju belakang kata tak macam puak kafir. Puak kelucuk pada ajaran Allah Ta'ala. Puak saka uduh-uduh tu puak kafir musyrikin nyamai dulu. Saka uduh-uduh. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah la yaqulunna Allah. Allah. Allah Ta'ala jawab. Cerak mahlak Abu Bakar apa dia Abu Lahab Abu Jahal. Allah juga doa Allah. Allahumma Allahumma aku Ka'bah. Tapi dia musyrikun. Syirik. Zalim dia betul syirik. Itulah kehendak syaitan. Pada mula-mula tu ada bukan syirik. Tu ada ni silap dari segi tipu katanya dia ni orang nasihat nak suruh jadi hamba Allah yang juh, nak suruh jadi kekal dalam syurga. Tabiat anak ada ni suka pada kekal, lalu itulah ia makan wa khuldi sebab ia tak ada ajaran tu yang dia tahu dari Allah sebelum tu. Allah kata jangan kamu makan. Nah, kalau kamu makan, fatakuna minaz zalimin, kamu daripada orang zalim. Kalau mu makan, mu zalim. Kalau mu makan, mu zalim. Ini makan, jadi zalim juga dia. Ini zalim. Jadi, konsep zalim tu daripada awal jalan lagi. La taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal azzalimin. Jangan kamu dekatkan dengan ini pokok kayu. Hei, tu ada tu ahwa. Maka jadilah kamu daripada orang zalim. Zalim ni orang pakar benda tak kena pada hak yang sebenar dijadikan untuknya. Dijadikan pokok kayu ni untuk tidak dimakankan. Kita makan punuh. Punuh. Na'udzubillahi min dhalik. Silap. buku makan, buku pokok kayu. Pok-pok deruing dia kata tu ada ni kerodah. Ambil duk tapang kayu buat dia ada. Dia pakai syajarah makan ni dia pang kayu. Padahalnya bukan makan ni dia pang kayu sekali. Nak ayat katanya pang kayu ni merupakan usul asal kedatangan makan ni. Dalam Quran ada belak, dalam syurga ada belak. Fakula minha radan haitsu syi'tuma. Mu nak pakai apa boleh, pakai pang kayu, boleh wah kayu, boleh kau lain, boleh. Darwin mai tafsir ke, na'udzubillah, dia tak duk, kiah-kiah pang kayu tak ada, nyebuhi tu. Nah, ya, kalau orang tanya kata, kalau ada, tak ada siapa, ya tak ada tu ke, dah. Puak-puak Islam lah ni, pegangnya Darwin pada, gamai jaga pun. Puak Islam pegangnya Darwin, dia panggil. Na'udzubillah, tak ada orang Islam kita bunyi takut bakok pada, juga berlaku. Nah pegangnya peseng Allah Darwin. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Syaitan adalah kalau kita tengok. Nah, gambaran dia gambaran kerodah syaitan. Tengah malam tu malam Abu Hurairah duk jaga barang orang Islam yang mari nak curi tu dia pegang tangan kerodah. Tangan nying. Bulu sepah nying pekera tangan. Yang menggambarkan gambaran syaitan. Boleh jadi. Itu di antara gambaran Darwin yang membantu fikiran dia kata Adam tu peset tu juga mula-mula. Sedangkan dalam hadisnya cakap mula Adam tu adalah Rasul. Adalah Nabi. Belah mana kera ni ada Nabi boleh. Nah. Apalah mana Nabi itu jadi daripada kera. Boleh jadi. Boleh jadi. Dan Adam besar. Dan Adam tu berjalan, makan, minum, beranak, bertutur. Kera tu kacak bila. Kau tak kacak-kacak. Nah, semua tu kera tak pernah suka, tak pernah gapa. Dia kata ebolosi. Tak belakang buat dia. Dia buh, fikir-fikir banyak. Jaga-jaga sikit. Pelajar-pelajar nak ngaji, learning. Yuk mahawiyalai. Yang mahawiyalah ni ingat malak tepat capur dah. Mahawiyalah ni ilmu kufur dah, ilmu Islam dah. Lain pada mahawiyalah Islam kak, lah tu belakang. Lain pada mahawiyalah Islam kak, ilmu ya capur ada najih, ada tak najih. Ya tak ada siapa duk kerong dia. Antikan dia apa kafe juga. Tak ada siapa nak kerong padak lah. Terjaga mahawiyalah, mahawiyalah. Hei anak-anak, anak ngaji di mahawiyalah bukan Islam. Kena jaga kerong molek. Kadang-kadang yang menjerak masuk otak kita jadi Darwin kita. Na'udzubillah min dzalik. Baca buku-buku tak ada piruk tapih pa masuk library lah, masuk gapa ni. Baca pasang tak erti gapa kak. Bertemu dengan puak-puak teori Darwin pada pun dah habis ya lah. Ilmu ni kaya cabai, kaya punuh pun banyak kak jaga main. Tempat kita baru duk mengolah ni. Bau yuk mahawiyalai. Pak kita bawa ada sor mahawiyalai. Pak Islam. Dan sikit lagi kau maju lagi. Ada lagi akan timur mahawiyalai Islam lagi. Sikit lagi. Sebab Islam Allah lah. Hak yang tak puas peseng Islam kita dan sunnah kita ni. Ya kena timur juga mahawiyalai peseng Islam. Hak yang nak peseng dia lah. Peseng otak barak otak pon. Ya tak akan puas dengan mahawiyalai Islam seperti kita ni. Selama kita dah ada anak cucu kita nak pergi ke mana dah mahawiyalah kita ni tak tahu juga. Mahawiyalah ni sepak kata satu kele buat manusia. Tu kele buat manusia tua, buat manusia yang besar yang orang nak buat orang. Pelajar umur 20 lebih ni pada tu baik buat orang. Tu baik daripada mahawiyalah nak buat orang. Lepas tu beringat sikit kita nak hantar anak-anak kita masuk mahawiyalah ni pisah kita beringat. Kita mahawiyalah kita Islam ni tujuan nak ambil segala ilmu-ilmu hak demo molek tu bohlah kita. Hak kita sebagai asah beranakan. Hak kita asah. Nah, hak tu asah kita. Sebab itulah ikhwan yang semulia sekalian syaitan di peringkat dunia di mahawiyalah di Malaysia. Kita nampak molek cekak tapi fikir-fikir tak pakar tu banyaklah ni di Malaysia. Dalam kalangan orang Islam sendiri. Learning duk jadi wahabi, khalas, salah. Sekiranya ada segala macam. ada sisternya, ada brothernya, ada agama pesi baru, ada belakang. Okay. Mari daripada barat. Barat Ecuah. Yang masuk dalam negeri Malaysia, Taning masuk dalam negeri yang diambil peduli oleh barat. Kita ni nak dari bengah ke lama mana, jauh mana tak tahu. Minta Allah Ta'ala, we kekuatan pada kita jaga anak cucu, dak umat Islam. Cara kita nak bela negeri minorities 10 tahun negeri lebih di Asia ni, kita kena bela kedudukan dia. Lepas tu kita insyaAllah Ta'ala, ikhwan yang saya milih sekalian, mari kita pakai klik menentang ajaran syaitan. Ajaran syaitan itu kadang-kadang dari dalam Islam di, kadang-kadang dari luar Islam. Ingatlah, mula-mula orang kena tipu di syaitan ialah orang Islam. Adam ni Islam, bukan kafir dah. Nah, Hawa ni Islam, bukan kafir. Sebab itu kita dari Islam jangan sedap kata tak kena tipu di dia. Nah, jangan sedap kata syaitan ni bila jadi kafir dah, ya lepas. Apa yang dijaga dia, tak ada kuat mana. Nah, orang kafir, orang Islam ni lah merupakan mangsa-mangsa syaitan yang dia tiap-tiap hari duk mikir. Sebab itu orang Islam paling kewajipan sekali kena kenal syaitan dan cara yang menipu kita balas mana katik. Mula-mula sekalinya, zalim adalah asas penyakit manusia. Fala taqraba hadhihi asyjarata fatakuna minaz zalimin. Penyakit mula-mula sekali. Adam adalah dikuasai penyakit zalim kepada diri sendiri. Dengan dalil dia sendiri mengaku, Rabbana zalamna anfusana, hei Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami dah. Dua-dua orang kata, bukan tak ada kata seorang. Siti Hawa nanti kata amin saja dak. Siti Hawa pun baca doa Allah tu juga. Nah, tu dia. Rabbana zalamna anfusana. Siapa dia tu? Qala, dua-dua orang. Tu ada dan tak Hawa berkata seperti ini. Rabbana, tak ada kata Rabbi. Rabbana makna hey Tuhan kami. Lama. Zalamna, kami telah zalim. Dia dua orang tu ya. Nah, anfusana, akan diri kami. Kalau gitu, wa illam taghfir lana, kalau kamu tidak beri ampun kepada kami, wa tarhamna, dan tidak kesia kepada kami. Jadi kita duk ni tupai dua kara, lain pada tupai Tuhan kuasa di atas kita tu, tupai maghfirah Allah, tupai rahmat Allah. Kalau tak ada maghfirah Allah, tak ada rahmat Allah dengan kita orang berakhir duk tipu diri ni, rugi semua kita. Lanakunanna minal khasirin. Nasya adalah kita daripada orang rugi. Kalau kita tu tidak menumpai keampunan Allah dan tidak menumpaikan rahmat Allah Ta'ala. Sebab itu kita tu disuruhkan kita, waqur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Itu kata olehmu, waqul, kata olehmu ya Muhammad, rabbighfir, hai Tuhanku, ampun olehmu, warham, dan naklah kamu kesialah ke aku ni, dan kamu anta khairul rahimin, dan kamu adalah sebab-baik yang kesial kepada orang, anta khairul rahimin, sebab-baik yang kesial kepada manusia ialah Allah Ta'ala. Jadi ingat malak kata pau syaitan ialah nak kita zoleng pada diri. Zoleng pada diri ni hak tua sekali, bahaya sekali ialah syirik. Syirik ni mari daripada jahil. Kalau tak jahil tak syirik orang. Okay? Sebab kalau kita kira dengan akal, jahil ni jahil dengan wahyu, tak cukup dengan akal. Akal ni supa dengan kita kata satu benda halu untuk pakai wahyu akan. Akan ni rai dia, likongnya dia, koda kata boleh mari duk baca wahyu ni. Bukan untuk mari nak ngekos diri tu tak boleh akan. Akan, pedah akan, ialah Mari baca ayatullah. Itu yang faedah. Ayat Allah ada dua bentuk. Satunya ayat Qur'an yang diturun. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Ayat tu akan mari kita baca. Alif lam mim. Zalikal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, baca faham. Kijakan. Yang kedua, baca ayatullah al-manzurah ataupun al-makhluqah. Baca ayat-ayat Allah Ta'ala yang boleh kita tengok, boleh kita rasa dan dijadi oleh Allah Ta'ala. Gapa? Bulan, bintang, langit, bombing, tarik, gelak, cerah, ayatullah. Mari baca ni. Mari baca. Mari masuk sekolah ni. Ni sekolah. Bulan satu sekolah. Tari satu sekolah. Bintang berapa ribu sekolah. Berapa juta sekolah bintang. Satu bintang tu. Satu ilmu kalau kuasa. Tapi kita tak kuasa. Allah Ta'ala tak ajar dah kita. Bintang sulasa tu. Bintang angka nada potek dalam tu. Itulah. Satu ilmu. Satu dunia lah. Bintang dauput. Bintang Arba'ah. Nah, bintang Khamis dau Ahad. Nah. Sutai bintang besar pada bumi kali-kali ganda dau Ahad. Besar pada bumi yang kita duduk, kita rasa besar bumi. Bintang Ahad besar pada tu. Pak kita kat ngaji dia. Ilmu belaka tu ilmu. Sekolah. Sekolah bintang wan nujumu musakhkharatun bi amri. Allah, inna fi dhalika la ayatil afala ya'qilun. Itulah ikhwan yang saya menulis sekalian. Naklah kita faham. Kata akal kita sekadar baca ayat Allah. Kalau kita nak seru baca ayat Allah, baca diri sendiri, baca langit, baca bombing, baca alam, baca dunia, baca akhirat. Melalui, kalau tak erti nak baca, ambil Quran mari. Tengok Quran raya. Dalam Quran ni, ada raya belakang. Ha langi, ha ayatullah langi. Ha ayat Allah bombing. Ha ayat Allah Ta'ala berbintang. Ha ayat Allah Ta'ala matahari. Ha ayat Allah Ta'ala bulat. Allah Ta'ala. Dalam Quran raya dia belakang. Raya belakang. Kita baca dalam Quran, tengoklah benda. Bacalah Quran, tengoklah benda. Itulah kewajipan akal dan lingkung yang akal. Kalau tak ada akal, wahyu tak pakai bagi kita. Gila. Kalau tak ada wahyu, akal tak tahu nak fikir apa. Akal tak tahu fikir apa. Kalau ada wahyu, tapi ayatullah tak ada. Tak ada langit, tak ada bumi. Kita tak tahu nak fikir apa juga. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat ayat Allah wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at ayat Allah wa ila al-jibaali kayfa nusibat ayat Allah wa ila al-ardi kayfa sutihat ayat Allah Ta'ala belaka kayfa jawab pada susara tu soalan dengan kayfa jawab pada panjang. Oleh itu ikhwan yang semulia sekalian, akal kita uti function akal, bot bat akal, jangan lebih pada tu. Lebih pada tu nyanyo ke akal, zoleng akal kita. Kita zoleng ke akal kita. Alakal kita tak lagi dah lebih pada tu dah. Loleh kita dah kelipas sembah ikut temu, semua jatuh pisah nyanyo ke akal. Siapa yang tak ada depan nak pergi saton palang akal tu nak pergi luah tak boleh, tepat wahyu tak ada. Nogi saton akal nogi tengok pak ucuh tu tak leh. Dia tak ada benda cerah. Lalu tu tak leh kelipa apa. Pakak akal buruk, lonek. Tak ada tepat nok kering akal tu. Kita tengok baca wahyu. Wahyu ni tepat. Mengembabiakkan akal itu jadi qalwah dengan qul huwallahu ahad. Mikir. Allahus Samad. Mikir akal mikir.